فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air. Ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam beliau meminta air kepada kaum kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Faqulna adrib bi'asakal hajar. Kemudian kami katakan kepada Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu kepada batu. Fanfajarat minhu tsnata asyrata aina. Maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Nah, berbicara tentang mata air ini ada juga kadang-kadang khurafat di tengah-tengah orang-orang yang suka khurafat. Nanti ada sumur misalkan, sumurnya digambut, dianggap sumur yang berkah, mengatakan bahwasanya ini adalah sumur timbul dari salah satu dari 12 mata air yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Ini selalu dikait-kaitkan seperti itu, tempat-tempat khurafat, ya. Maka ini dijauhi keyakinan-keyakinan seperti ini. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Setiap kelompok, setiap kabilah mengetahui, setiap suku mengetahui di mana tempat air, mata air mereka untuk minum. Kulu washrabu mir rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah berkeliaran di bumi dalam keadaan merusak. Itu sudah kita pelajari hari yang lalu, dan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil, yakinilah bahwa apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik. Kita ambilkan dari kulu washrabu mir rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat yang ke-61. Wa in qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak bisa bersabar, yaitu tidak bisa menahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Nabi Musa alaihi salam menjawab, maukah kalian mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itu ayat yang ke-61, agak panjang. Kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ay wadhkuru idh qultum li Musa. Yaitu ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, ala wajhi tamallul li ni'amillah wal ihtiqari laha. Ingat, ini pelajaran pertama pada pagi ini. Dengan keadaan kalian bosan terhadap nikmat-nikmat Allah dan menghina nikmat-nikmat tersebut. Bosan terhadap nikmat-nikmat Allah dan menghina nikmat-nikmat tersebut. Ini salah satu bentuk tidak bersyukurnya manusia kepada nikmat Allah. Jika ingin tahu bentuk tidak bersyukurnya manusia terhadap nikmat Allah adalah sifat menghina dan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk tidak bersyukurnya manusia kepada nikmat Allah adalah menghina dan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama. Padahal kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, pagi ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya bentuk tidak bersyukur manusia kepada nikmat adalah menghina dan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk penghinaan dan peremehan terhadap nikmat Allah, kita baca nanti. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Artinya, kami tidak akan sanggup untuk bertahan dengan hanya satu makanan saja. Ai jinsun minat ta'am, yaitu satu jenis makanan saja. Wa in kana kama taqaddama anwa'an lakinnaha la tataghayyar. Meskipun sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya satu jenis itu sebenarnya bermacam-macam, akan tetapi dia tidak berubah. Jadi begini, salah satu bentuk penghinaan Bani Israel, perendahan Bani Israel terhadap nikmat Allah adalah Allah memberikan makanan Bani Israel bermacam-macam, tapi cuma itu saja. Bermacam-macam dia. Ya, cuma jenisnya makanannya begitu saja, tapi bermacam-macam. Ini yang tidak dikuatkan atau tidak disabari oleh Bani Israel. Mereka tidak bisa bertahan dengan makanan seperti itu saja. Kalau bahasa kita, wadai kering aja, meskipun jenis wadainya banyak. Ya, paham? Atau gorengan aja, meskipun jenis gorengannya banyak. Paham? Nah, mereka tidak mau itu. Mereka hanya mereka ingin yang lain. Nah, ini para ikhwah sekalian, ya, bentuk dari peremehan dan apa penghinaan perendahan terhadap nikmat Allah adalah tidak puas dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini pelajaran kedua. Yang pertama tadi adalah termasuk sikap tidak bersyukur kepada nikmat Allah adalah menghina dan merendahkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penghinaan dan peremehan terhadap nikmat Allah adalah tidak puas dengan pemberian Allah. Tidak puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Kan pada ayat sebelumnya Bani Israel diturunkan oleh Allah makanan apa? Al-man was-salwa. Ya. Al-man yaitu apa, apa kemarin? Makanan yang mudah didapat tanpa harus mengeluarkan usaha dan kecapean, kesusahan, kepayahan. Kemudian juga as-salwa adalah burung kecil, ya, daging dari burung yang kecil tersebut. Nah, ini bosan mereka. Tidak mau terima itu-itu saja. Ya, padahal makanan yang mudah didapat itu banyak, mereka ingin yang lain. Ini orang Bani Israel, ya. Kemudian fad'u lana rabbaka yukhrij lana, kata orang Bani Israel. Berdoalah engkau wahai Musa kepada Rabbmu untuk mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ardu min baqliha, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari baqal. Baqal di situ adalah ainabatuha alladhi laisa bisyajar yaqumu ala saqihi. Kalau tadi diterjemahkan, baqal adalah sayur mayurnya. Ya. Dan di sini disebutkan oleh Syekh, yaitu nabatuha alladhi laisa bisyajarin yaqumu ala saqihi. Jadi pohon yang tumbuh yang mana dia tidak tumbuh dengan batangnya. Dia merayap, itu namanya baqal. Ya. Apa? Sayur-sayuran apa itu? Yang sayur-sayurnya itu dia tidak punya pohonnya, batang pohonnya. Dia adalah apa? Merayap, menjalar. Walu. Biasanya baqal ini adalah buah-buahan yang dia hidup di tanah ataupun di dalam tanah. Dan dia tidak punya batang, dia menjalar. Itu baqal, ya. Ini para ikhwah sekalian, itu namanya baqal. Makanya di dalam bahasa Arab, istilah orang Arab, toko itu baqalah. Toko itu baqalah. Diambilkan dari kata-kata baqal ini. Baqal kenapa? Karena dulu toko, warung-warung itu mereka menjual sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang menjalar, yang kadang-kadang buahnya ada di tanah ataupun di dalam tanah. Wallahu a'lam. Di sini saya menyebutkan nabatuha alladhi laisa bisyajar yakumu ala saqih, yaitu tanaman-tanamannya yang bukan pohon, dia tidak memiliki batang pohon, yang mana dia berdiri di atas saqnya, yaitu di atas sampingnya, ya. Wa qithaiha wahyal khayal khiyar, ya. Wa qithaiha wahyal khiyar, yaitu ketimun, ya, belungka. Wafumiha aythumiha wal adas wal basal ma'ruf. Sedangkan adas, kata Syekh, dan basal itu adalah yang dikenal, yaitu maksudnya bawang putih, kacang adasnya dan bawang merahnya, itu adalah tanaman yang dikenal. Ya, ini tanaman yang dikenal. Qala lahum Musa, maka Nabi Musa pun menjawab. Jadi mereka minta ini, mereka minta, ya, sayur mayur, kemudian timun, kemudian bawang putih, kemudian adas, kemudian bawang merah. Adas itu biasa digunakan untuk cacapan roti kalau di orang Arab. Ya, dia biasa digunakan untuk kalau di kita bubur, ya, diambilkan dari pohon adas ini. Bubur diambilkan dari pohon adas ini. Sebentar, saya carikan gambarnya biar bapak-bapak bisa ngelihat gambarnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa di shoot gak? Nah, ini adas. Ini pohon adas namanya. ya, kelihatan ya. Dia seperti kalau sudah jadi seperti apa ya, di sini tidak ada masalahnya. Ya, biasanya kalau bapak-bapak beli apa namanya? Roti Pakistan di Arab Saudi yang besar-besar itu, tamis namanya. Nah, itu kita makannya pakai ini. Namanya adas. Abdullah paling suka ini. Makanan dia. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adas kemudian bawang merah. Qala lahu Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna wa huwa al-at'imah al-madhkura. Apakah kalian mengganti dengan pohon, dengan makanan yang lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik, wa huwa al-manna was-salwa, dan itu adalah al-man dan as-salwa. Kenapa? Maksud Nabi Musa, kenapa kalian ingin yang lebih rendah padahal Allah sudah memberikan yang lebih, yang paling baik. Nah, ini sifat buruk manusia. Ini pelajaran selanjutnya. Sifat buruk manusia senantiasa mengira pilihannya lebih baik dibandingkan pilihan Allah. Sifat buruk manusia sering mengira pilihannya lebih baik dibandingkan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pilihan Allah itu ya yang terbaik untuknya. Ini sama terjadi kalau seandainya seorang beristikharah. Sudah baik-baik dia istikharah, tapi tidak percaya dengan niat, dengan hasil istikharahnya. Akhirnya dia melanggar istikharah tersebut. Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan isyarat, lebih baik kita mengerjakan yang A karena itu sesuai dengan sunnah. Ah, enggak, ah, saya kerjakan yang B saja. Dia ngira bahwasanya itu lebih baik, lebih mendatangkan rezeki, lebih mendatangkan keluasan rezeki, kelapangan. Ternyata di sana adalah keburukan dia. Ini persis seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani, Yahudi, ya, Bani Israel, yang mereka senantiasa sering mengganti nikmat-nikmat yang bagus, minta nikmat-nikmat yang buruk. Kan Al-Man, Allah menyebutkan bahwasanya Al-Man, disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang sudah lalu, bahwasanya Al-Man adalah semua rezeki yang didapat tanpa usaha, tanpa kesusahan. Tinggal makan gitu loh maksudnya. Ya. Al-Man itu tinggal dimakan, hidangannya sudah selesai. Tidak usah masak lagi, tidak usah repot-repot lagi. Sedangkan As-Salwa, dagingnya sebagai lauknya, dan itu juga tinggal makan. Tidak usah dimasak. Makanya Nabi Musa mengatakan, atastabdilun billadhi huwa adna. Apakah kalian mengganti makanan yang lebih rendah dengan makanan yang lebih baik? Wa huwal man wasallu fa hadza ghairu la'iqin bikum. Ini tidak pantas bagi kalian. Fa inna hadhil at'imata allati talabtum ay musirrun habattumuhu wajattumuha. Artinya sesungguhnya makanan-makanan yang kalian minta itu, yaitu dari al-man wasallu, kalian minta asalnya, ya, sudah diturunkan kepada kalian dan kalian sudah mendapatkannya, masih minta yang lain. Wa amma ta'amukum alladhina min manallahu bihi alaikum fa huwa khairul at'imah wa ashrafuha fa kayfa tatlubuna bihi badalan. Adapun makanan yang diturunkan oleh Allah bagi kalian, oh, saya agak keliru menerjemahkannya. Jadi begini, Syekh menginginkan fahada ghairu la'ikin bikum. Ketika kalian minta yang lebih rendah, ini tidak pantas bagi kalian. Sesungguhnya makanan yang kalian minta, dari mulai bawang merah, bawang putih, timun, kemudian adas, ya, kemudian sayur-mayurnya, itu adalah yang rendah. Kalian minta yang rendah. Ya, kalian minta yang rendah. Adapun makanan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, yaitu al-man wa salwa, turun langit dari langit langsung. Itu makanan lebih baik dan lebih utama. Kok bisa kalian minta selain itu? Nah, ini yang termasuk daripada keburukan dari Bani Israel. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihbitu Misra." Artinya, turunlah kalian. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Kata Nabi Musa alaihissalam, "Yang itu banyak. Kalian turun saja ke kota, kalian akan dapat di hal tersebut." Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, "Walamma kana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillah wa ni'amihi, jazahum min jinsi amalihim." Ketika yang terjadi pada mereka adalah merupakan bukti terbesar akan sedikitnya sabarnya Bani Israel dan penghinaan Bani Israel terhadap perintah-perintah dan nikmat-nikmat Allah, ya, padahal mereka yang minta tuh diturunkan makanan dari langit, setelah diturunkan mereka bosan, akhirnya mereka minta yang lain yang lebih rendah, turun dari bumi, yang ini turun dari langit, al-man was-salwa turun dari langit, ya. Kemudian yang mereka minta tadi keluar dari bumi, mana tinggian mana coba? Ya jelas dari langit. Itulah kebiasaan Bani Israel. Mereka senantiasa mencari yang lebih rendah dibandingkan yang lebih baik untuk mereka. Dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Bani Israel adalah termasuk sikap tercela mencari yang lebih rendah dibandingkan yang lebih baik. Mencari yang lebih rendah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya, ya, sholat tidak berjamaah. Ini atastabdiluna billadhi huwa adna. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti yang lebih rendah dibandingkan yang lebih baik. Ya. Mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Contoh yang lain lagi, mencari harta yang haram, bekerja pada sesuatu yang haram, ini mencari pengganti yang lebih rendah dibandingkan yang lebih baik. Mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contohnya. Contoh yang lain lagi, siapa yang bisa ngasih contoh? Mengambil yang lebih rendah, ya, dibandingkan sebagai pengganti yang lebih baik. Maksudnya paham Pak ya? Mengambil yang sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti. Siapa yang bisa ngasih contoh yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan kita? Tadi saya sebutkan dua contoh, sholat sendirian, dia sholat sendirian dibandingkan sholat berjamaah, mengambil yang lebih rendah, pahalanya satu, ya, sebagai pengganti yang lebih baik, diganti dengan pahala 27 yang lain. Saya tadi mengatakan mencari mengais rezeki dengan cara yang haram, ya, mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik, di sana banyak yang halal dan berkah. Contoh yang lain lagi, berzina, ya, mengambil yang lebih rendah, nikmatnya cuma sesaat, sebagai pengganti yang lebih baik, menggantikan kalau kita berhubungan dengan istri kita halal, dapat sedekah, berpahala, ya, dia mengganti, mengambil yang lebih rendah. Apalagi contohnya, berdusta, rasa-rasanya semua maksiat seperti itu, mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Maka mungkin, ya, bisa kita konklusikan, kita rangkum, kita ringkas, semua perbuatan maksiat adalah mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Minum khamr, ya, ada madu, ada susu, dia ganti dengan khamr. Bodoh sekali. Apalagi khamrnya oplosan. Iya, sekali tegak sudah rasanya tidak enak, langsung mati. Ya. Ada orang berkata, mending kalau begitu Ustaz minum khamr yang bagus aja sekalian. Bukan, khamr yang bagus haram juga. Ya, ini para ikhwah sekalian, mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti itu banyak sekali. Ini jangan dilakukan, sifat buruk manusia. Ya. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi kita pagi ini, mudah-mudahan bisa diterapkan selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang lebih rendah yang berupa maksiat, jangan digantikan menjadi dengan pengganti yang lebih baik. Jangan pernah seperti itu. Ketaatan kepada Allah niscaya lebih baik dibandingkan maksiat yang lebih rendah. Dan banyak sekali contohnya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Itu kebiasaan orang apa? Orang Bani Israel. Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Lihat kata Nabi Musa. Nabi Musa habis itu mengatakan, sudah kalian pergi saja ke kota. Kalian akan dapati itu. Itu banyak di dunia. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, ini loh wahai Bani Israel, kalian tuh beda dengan manusia-manusia lain. Kalian sudah minta, lihat ya buruknya, apa ngeyelnya buruknya. Maka termasuk sifat yang paling tidak terpuji, dan saya pribadi sangat sangat tidak suka ngeyel di dalam kebatilan. Ya, artinya tetap aja mendem dalam kebatilan. Ya sudah ngaku salah, apa sih susahnya kalau ngaku salah? Lihat Bani Israel sudah minta dari Allah diturunkan, bahkan sebelumnya minta diperlihatkan oleh Allah, minta diperlihatkan Allah dengan mata kepala kasat. Ya, kemudian diturunkan makanan itu, mereka melihat turun itu makanan. Sudah itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, minta yang biasa dipakai oleh manusia. Atastabdilun billadzi huwa adna, atastabdilun alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik? Ya. Kemudian kata Nabi Musa, "Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum." Lihat, sudah kalian pergi saja ke kota, kalian dapati apa yang kalian minta. Karena itu memang sudah makanan orang biasa. Wa duribat 'alaihimu dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah. Lihat. Maka akhirnya mereka dirasakan kepada mereka kehinaan, kemiskinan, dan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Pelajaran yang berarti dari ini, semua maksiat pasti tidak lepas hasilnya dari tiga. Semua maksiat pasti berujung kepada tiga hal. Yang pertama, kehinaan. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, murka dari Allah. Jangan pernah berharap kalau kita mengambil harta dengan kebatilan, kita akan kaya. Jangan pernah berharap kalau kita berbuat maksiat, kita akan jaya. Jangan pernah berharap kalau kita berbuat kemaksiatan, kita akan aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Ya, duribat 'alaihimu dhillah wal maskanah wabau bighadabim minallah. Saya baca, wa dhuribat 'alaihimu dhillah allati tushahidu 'ala dhahiri abdanihim. Mereka ditimpakan kepada mereka kehinaan, kenistaan, kerendahan, ya, yang nampak pada diri mereka. Ini berarti di dunia ini, Pak. Yang nampak pada diri mereka, wal maskanah biqulubihim, dan juga rasa tidak cukup, rasa mereka selalu mendapatkan kemiskinan pada hati-hati mereka. Falam takun anfusum azizah, maka diri mereka tidak merasa cukup. Wala lahum himamun aliyah, dan mereka juga tidak memiliki tekad yang tinggi. bal anfusuhum anfasu muhina, akan tetapi jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang rendah. Wa himamuhum arda'ul himam, dan kemauan-kemauan mereka adalah kemauan-kemauan yang buruk. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari buruknya kemiskinan, bukan hanya dari sisi harta. Orang yang sudah dimurkai oleh Allah, yang bermaksiat, pasti dia akan maskanah pada hatinya. Maskanah di sini artinya lemah tekad, tidak kuat, tidak punya cita-cita yang tinggi terhadap akhirat, ya. Dan ini terbukti kepada orang yang maksiat. Lihat saja orang maksiat, ya sudahlah, nasib saya begini. Emang saya nasibnya tukang judi, ya sudahlah. Ini merana sekali gitu. Kenapa enggak mau ngangkat dirinya? Lepaskan perbuatan maksiat, kemudian setelah itu song-song hidup yang baru. Tapi begitulah orang maksiat. Maskanah. Maskanah itu artinya apa? Miskin, hina, ya, terhadap hati mereka, tidak mempunyai tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi. Rendah cita-citanya, ya. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, ai lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sakhatihi 'alaihim. Artinya, dan rasakanlah kemurkaan dari Allah, yaitu maksudnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, harta yang mereka bawa pulang setelah mereka dari kota, mereka tidak membawa pulang kemenangan, ya, akan melainkan mereka membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi'satil ghanimah ghanimatuhum wa bi'satil halatu halatuhum. Maka harta yang mereka bawa adalah harta yang buruk, dan keadaan mereka yang mereka rasakan adalah keadaan yang buruk juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah." Nah, ini dua sifat buruk dari Bani Israel. Yang demikian itu, ya, karena mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kita baca, dzalika allazi istuhiqqa bihi ghadabuhu. Yang mana mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ay ad-dalalat 'ala al-haqq al-mudhihati lahum. Yaitu karena mereka kafir terhadap tanda-tanda yang hak, yang jelas bagi mereka. Falamma kafaru biha 'aqabahum bighadabihi 'alaihim. Maka ketika mereka kafir dengan tanda-tanda tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, menghukum mereka dengan kemurkaan atas mereka. Wa bima kanu yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dan disebabkan karena mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Jadi kebiasaan orang Bani Israel itu membunuh para nabi. Ya, nabi-nabi mereka bunuh. Ini kebiasaan Bani Israel. Dan itu sampai kepada nabi-nabi yang terakhir. Ya, di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka mencoba membunuhnya. Wa qawluhu bighairil haqq ziyadatu syana'atin wa illa faminal ma'lum anna qatlan nabiyyi la yakunu bihaq lakin li alla yadhunna zahluhum wa adamu ilmihim. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tanpa kebenaran, ini adalah tambahan untuk keburukan mereka. Padahal yang kita ketahui, membunuh nabi itu adalah pembunuhan yang tidak berhak. Akan tetapi agar mereka tidak mengira dengan kebodohan mereka, dan agar mereka tidak mengetahui dengan ilmu mereka. Artinya, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh nabi itu adalah perbuatan tidak hak. Dan Allah menyebutkan di sini bahwasanya kebiasaan mereka Bani Israel membunuh para nabi tanpa kebenaran. Nah, kata-kata tanpa kebenaran ini adalah merupakan keburukan yang lebih, merupakan penjelasan yang lebih lagi. Tanpa kebenaran, artinya membunuh Nabi saja itu tidak benar. Ditambah lagi oleh Allah apa? Tanpa kebenaran. Menunjukkan perbuatan mereka sangatlah buruk. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat. Bi an yartakibu ma'asillah. Yaitu dengan mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ala ibadillah, yaitu terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asiya yajurru ba'daha ba'dan. Ini yang sering kita sebut. Sesungguhnya maksiat menarik kepada sebagian yang lainnya. Jadi ngajak kawan-kawannya. Fal ghaflatu yansha'u anha dzanbus saghir. Maka sikap lalai yansha'u anha adzanbus saghir. Artinya sikap lalai akan mendatangkan dosa kecil. Tsumma yansha'u anhu adzambul kabir, kemudian tumbuh lagi menjadi dosa besar. Tsumma yansha'u anha anwa'al bid'ah wal kufur wa ghairi dzalik, kemudian tumbuh lagi bermacam-macam perbuatan bid'ah, kekafiran dan semisalnya. Fanas'alullahal afiyata min kulli bala, maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari setiap keburukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membaca pelajaran-pelajaran yang menarik yang disebutkan oleh Syekh secara khusus, bahwasanya dalam cerita ini, karena habis ini ceritanya selesai ya, kita nanti berbicara tentang permasalahan lain. Jadi sampai ayat 61 cerita Bani Israel selesai di situ dalam surah Al-Baqarah ya, sampai ayat 61. Jadi mulai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Bani Israel. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran sangat menarik dari Bani Israel, yaitu sikap yang terus-menerus dalam kebatilan. Ya, sikap yang terus-menerus dalam kebatilan. Tidak mau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Syekh menyebutkan pelajaran juga bahwa maksiat akan mengajak kepada maksiat yang lainnya, bahkan bertambah besar jika kita tidak melepaskan secepatnya. Ya, maksiat akan mengajak kepada maksiat lainnya, bahkan bertambah besar maksiat tersebut. Ya, wallahu alam, saya cukupkan dan alhamdulillah selesai ayat yang ke-61. Begitu juga berarti selesai pula kita membicarakan tentang Bani Israel. Jadi kalau saya ingin runut itu dari mulai ayat yang ke-47 sampai 61 atau 40 afwan, 40 sampai ke-61 itu semua bercerita tentang Bani Israel. Ya, ayat yang ke-40 sampai yang ke-61 itu bercerita tentang Bani Israel, rangkuman semuanya. Jadi bisa dicatat dari mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-61 itu bercerita tentang Bani Israel. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Pakai mic, Pak. Mic-nya mana? Ini Bapak, Mas yang muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Bani Israel dulu itu mempercayai Allah kah? Tapi yang saya tanyakan, kalau Bani Israel sekarang yang Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya. Bani Israel yang dulu mereka itu terbagi jadi keturunan Nabi siapa, Israel, Nabi Ya'qub, itu adalah ada yang keturunannya mereka beriman, ada yang keturunannya mereka tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa tidak beriman dan selalu ngeyel dalam kebatilan. itu Bani Israel di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, ya, dan seperti itu. Adapun Bani Israel sekarang dari kaum Yahudi, maka kita tidak pantas menyatakan Yahudi itu Bani Israel. Yahudi, Yahudi sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum Yahudi. Yahudi ini adalah penyembah Uzair. Mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Itu sembahan mereka. Uzair anak Allah. Sebagaimana kaum Nasrani. Nasrani menyembah Isa bin Maryam. Sedangkan Yahudi menyembah Uzair namanya sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka. Wallahu a'lam. Dari BBM, apakah termasuk mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik, yaitu dengan mendahulukan perkataan kiai atau tuan guru dibandingkan sabda Rasul dalam perkara ibadah dan muamalah? Jelas itu, ya jelas. Karena wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang keluar dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat, kalau tidak salah sahabatnya tersebut yang suka menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa ma yakhruju min fiyya illa haq. Uktub wa ma yakhruju min fiyya illa haq. Tulislah. Tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Nah, itu makanya orang yang mendahulukan perkataan manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kasih mic-nya, Pak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dari kalimat di atas atau di papan tulis, mengambil yang lebih baik sebagai pengganti yang lebih baik. Saya ulangi, mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Kemudian firman Allah semangatnya juga lebih baik gitu. Dalam Al-Quran manja abil hasanah itu kan intinya pada sampai akhir ayat itu bahwa barang siapa memberi satu akan Allah lipat gandakan 10. Nah, para pakar ekonomi Islam mengatakan ada dua pendapat pakar ekonomi Islam itu. Yang pertama katanya kalau kita butuh 500, sumbanglah 50 ribu. Nah, tapi kalau pakar yang lain, karena ini bagian dari sisa keuangan kita, cukuplah sebagian saja, apakah 25, 20 saja. Ini bagaimana mengambil semangat ini? Apakah kita habiskan dari keuangan kita yang ada itu dalam rangka ingin mengambil yang lebih baik tadi, lebih banyak tadi, sebagaimana semangat firman Allah tadi? Kemudian jawaban Ustaz. Saya tidak terlalu setuju untuk berhitung seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dunia. Kita beramal karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara dunia. Jadi karena ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu menjadikan kita muatannya hanya selalu dunia-dunia. Makanya beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah kita menghitung seperti itu. Menghitung-hitung sedekah dengan seperti seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kita main-mainkan. Itu kalau seandainya amal kita diterima. Kalau seandainya amal kita diterima. Jadi seakan-akan perhitungan seperti itu menganggap seluruh amal kita diterima. Siapa yang bilang? Yang pertama kita bersedekah harus karena Allah. Yang kedua ketika kita bersedekah kita harus ada khauf dan raja. Rasa takut dan rasa harap. Rasa takut amal kita tidak diterima. Rasa harap mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya. Itu saja sudah menjadikan kita tidak bisa menghitung-hitung seperti itu. Sedangkan orang-orang yang mereka eksis dalam masalah sedekah, bagus ngajak orang bersedekah, tapi jangan kebablasan dong caranya. Sebutkan saja hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan maka Allah akan menggantikannya. Sebutkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sebutkan sebagaimana yang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Adapun menghitung-hitung seperti itu, dalam bahasa kasar saya, ketahuan benar engkennya. Lebih baik kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis sahih tentang perhitungan-perhitungan, ataupun dalam ayat suci Al-Qur'an seperti masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan orang yang menanam satu biji kemudian nanti tumbuh 10 kemudian dikalipatkan 700 kemudian dikalipatkan lagi tanpa ada batasannya. Ya. Itu kemuliaan, keutamaan memotivasi kita. Bukan mengajak kita untuk berhitung-hitung, memotivasi kita. Memotivasi kita agar kita senantiasa menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya takutkan perhitungan seperti itu menjadikan kita tidak ikhlas. Karena ada perkara duniawi yang ada di dalam hati kita. Makanya saya sering ditanya, apakah kita boleh berharap dari sedekah kita perkara duniawi? Saya katakan, bersedekahlah karena Allah, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah agar seluruh permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Itu yang paling baik daripada kita menghitung-hitung seperti itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Dari Radio Agama Madinah, dari Bapak Syai di Banjarbaru. Ustaz, Allah telah berfirman bahwa akan ada sebagian umat yang menghalalkan khamar, sutra, dan alat musik. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya sebagian muslim yang membawakan lagu-lagu religi dan kasidah? Apakah mereka berdosa karena menyanyi diiringi musik? Ya, berdosa karena bermain musik. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya tidak ada hadis atau tidak ada ayat satupun yang menjelaskan tentang keharaman tentang musik dan nyanyian kecuali hadis yang disebutkan tadi, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif, maka sudah cukup. Sungguh akan datang umatku, orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, perzinahan, kemudian khamar, kemudian musik, maka itu sudah cukup sebagai hadis. Kita tidak perlu hadis-hadis yang banyak. Satu itu aja sudah cukup mengharamkan perbuatan musik. Maka jangan terkecoh meskipun syairnya bagus, ya tetap itu haram. Standarnya bukan perasaan, standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun kelihatan artis yang menyanyikannya orang soleh, ustaz, ya, bodoh amat, bukan ukuran, ya. Akan tetapi yang jadi ukuran adalah apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak sesuai, maka kita katakan keliru dan itu termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngajak orang untuk beristighfar, ngajak orang untuk beristighfar, bacakan hadis Rasul bukan dengan musik. Astaghfirullah. Ngajak orang untuk bersalawat, ngajak orang untuk bersalawat, sebutkan hadis-hadis Rasul bukan dengan bermusik. Ya. Jadi Islam itu tidak dengan perasaan menghukumi sebuah perkara, tapi dengan dalil. Ada dalilnya kita terima, tidak ada dalilnya maka tidak diterima. Karena kalau seandainya dengan perasaan, perasaan siapa yang akan kita ikuti? Kalau seandainya dengan logika rasio, rasio siapa yang gitu? Logika saya atau bapak ibu atau nenek saya yang ada di rumah. Dalam artian semuanya bisa mengungkap standarisasi sebuah kebaikan. Menurut saya ini baik, menurut si fulan tidak baik. Akhirnya kan rancu. Sedangkan Islam itu salah satu sifat karakteristiknya adalah dia itu universal, yaitu syumuliyah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam kitab beliau Al-Hathu ala Tiba'is Sunnah, perintah untuk mengikuti sunnah. Salah satu sifat dari sifat karakteristik ajaran Islam, dia itu syumuliyah, mencakup seluruh. Tidak, Islam itu tidak mengenal ajarannya bisa dikerjakan di Jakarta, tidak bisa dikerjakan di Eropa. Tidak, Islam itu ajarannya di mana saja. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi itu maksiat dan harus kita nasihati bahwasanya itu adalah maksiat. Kalau ingin berdakwah, kalau ingin mengagungkan Allah, berzikir dengan Allah, maka berzikir tanpa harus bermusik. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Satu lagi, Bapak. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu riwayat diriwayatkan bahwa pada saat hari kiamat tiba nanti, orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau langsung berkata, mana umatku, sampai tiga kali diucapkan. Dan beliau pun mengucurkan syafaatnya pada umatnya. Itu sebagai belas kasih sayangnya. Dan beliau pun juga berdoa, ya Allah salimna umati, ya Allah selamatkanlah umatku. Nah, kalau dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat 128, itu kan kalau tidak salah kan ujungnya itu sebagai kasih sayang mereka kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat 128, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan olehmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan belas kasih sayang lagi kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Nah, kaitannya orang beriman ini, apakah syafaat itu hanya untuk orang yang beriman atau syafaat itu untuk berlaku umat Islam juga? Demikian. Kaitannya belas kasihan beliau terhadap orang beriman, orang beriman yang dimaksudkan di sini. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik dalam surat At-Taubah 128 ini. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya kita itu mempunyai Rasul yang sangat perhatian terhadap umatnya, yang sangat-sangat perhatian terhadap umatnya, dan semestinya dengan kita mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perhatian terhadap umatnya, menjadikan kita lebih kasih sayang, lebih cinta kepada beliau. Salah satu perhatian beliau terhadap umatnya adalah, beliau banyak ya contoh-contohnya. Salah satu contohnya adalah beliau menyimpan doa sebagai bentuk syafaat beliau nantinya untuk Rasul, untuk umatnya. Kita ketahui bahwasanya setiap nabi itu mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya, beliau simpan itu. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai doa yang dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Lihat kasih sayang beliau. Dan aku simpan doa itu, tidak aku gunakan untuk sebagai pemberi syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang kepada umatnya. Beliau mengatakan, "Ummati, ummati." Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Allah selamatkanlah umatku, wahai Allah selamatkanlah umatku, berada di sirat. Beliau satu-satunya nabi yang mempunyai telaga nanti pada hari kiamat, karena beliau paham umatnya haus setelah beliau mereka di padang mahsyar. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang mempunyai syafaat, yang mana beliau memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dari umatnya selama tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Makanya nama beliau bil mukminin raufun rahim. Bil mukminin raufun rahim. Artinya beliau adalah seorang yang rauf. Dan ini nama hampir sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh seseorang bernama dengan rauf karena itu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahim juga diperbolehkan seseorang bernama dengannya. Rauf ya, boleh seseorang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu gelarnya beliau rauf dan rahim. Sedangkan Rahman tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beliau tanyakan adalah apakah kata-kata beriman ini juga diberikan kepada umat-umat semua dari Islam ataupun hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu ya Pak pertanyaannya. Jelas tidak Pak. Ya. Tidak masuk kepada orang-orang yang mereka mendapatkan air telaga saja tidak. Para pelaku bid'ah itu mereka tidak mendapatkan air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan suhqan suhqan liman ba'dala ba'di. Ini man baddala ba'di. Celaka, sungguh celaka orang-orang yang mengganti agamaku sepeninggalku. Meskipun beliau mengasihi, yang lembut orangnya terhadap umatnya, akan tetapi beliau juga mempunyai kemurkaan, yaitu bagi siapa yang merubah agamanya. Oh, bertobat beda lagi. Ya. Iya, kalau bertobat beda lagi Pak. Kalau bertobat semuanya hapus. Jadi proses tobat itu ya, at-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seakan-akan tidak punya dosa. Dia seakan dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Itu kalau sebenar-benar tobat. Ya. Jadi pelaku bid'ah bagaimanapun bid'ahnya, misalkan orang-orang Syiah sekarang yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat perbuatan bid'ah-bid'ah yang baru. Maka kalau mereka bertobat, mereka akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin Ash radhiyallahu anhu ketika beliau ingin masuk dalam agama Islam. Alam ta'lam ya Amr annal Islam yahdimu ma qabla. Apakah wahai Amr kamu tidak mengetahui bahwasanya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Ya. Nah, itu enggak bertobat namanya. Yang tobat itu berhenti. Kan tobat ada tiga syaratnya. Yang pertama, tobat itu dia harus menyesal, beristighfar. Yang kedua, dia memutuskan perbuatan tobatnya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak kembali. Ya, kalau seandainya dia bertobat kemudian kembali lagi dan terus menerus, itu tidak bertobat namanya. Ya. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.